Tayyib. Ini ada pertanyaan. Apa perbedaan mukmin dengan muslim yang seakan dibedakan dalam hadis ini? Mungkin yang dimaksud hadis yang kita sampaikan tadi, riwayat Imam Ahmad, gitu ya. Imam Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim dengan Al-Baihaqi rahimahumullah. Rasul membedakan, seolah-olah membedakan definisi mukmin dengan muslim. Tayyib, muslim dengan mukmin, sanibidina azani Allah wa iyyakum, sama. Hanya saja mukmin lebih tinggi tingkatannya. Setiap mukmin pasti muslim, tapi belum tentu muslim itu seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi pahami? Orang-orang Arab Badui mengatakan, amanna, kami beriman. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, jangan mengatakan kalimat itu, tapi ucapkan aslamna. Ya, karena memang belum nampak khisalul iman yang diinginkan untuk pantas dan layak disebut sebagai seorang mukmin. Jadi pahami? Aywa. Dan itu perbedaannya berlaku ketika dua istilah ini disebutkan dalam satu dalil. Ya, kalau dalam satu nas dalil seperti ayat tadi, ada iman, ada Islam, berarti tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Seperti dalam hadis tadi, disatukan, ada penyebutan iman, ada penyebutan Islam, berarti Islam level yang basic, yang paling dasar, iman tingkatan lebih tinggi daripada Islam. Ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau sendirian, satu nas hanya membicarakan iman, atau satu nas hanya membicarakan masalah Islam, maka kedua-duanya masuk dan sama. Bisa dipahami kaum muslimin? Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيك.